Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan apa yang diuraikan Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah fadlul ilmi 'alal mal. Keutamaan ilmu di atas harta. Pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuk ke sisi yang ke-31 dari serangkaian dan beberapa sisi-sisi yang diuraikan oleh beliau alaihi rahmatullah seputar perbedaan antara keduanya. Kita langsung bacakan penjelasan beliau. Anna ladzatal hasilata minal mali wal ghina innama hiya halata jaddudihi faqat. Sesungguhnya kelezatan yang kan oleh seseorang disebabkan karena hartanya dan demikian pula karena faktor kekayaannya, innama hiya halata jaddudihi faqat, sesungguhnya kelezatan tersebut adalah kelezatan yang dia bisa merasakannya pada saat barunya saja. Nah, dengan harta dia bisa mengangan-angankan membeli sesuatu yang mahal. Dengan harta dia bisa membeli salah satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Mungkin harganya mahal dan yang semisalnya. Dia akan merasakan kelezatan dunia apa yang dia beli tersebut. Artinya masa baru tersebut akan mengalami usang. Akan ada wayahnya nantinya sesuatu tersebut mungkin menjadi rusak, ditinggalkan, muncul lagi hal yang baru yang lainnya, sehingga menyebabkan akhirnya timbul lagi keinginan untuk dia meninggalkan sesuatu tersebut dan meraih perkara yang lain. Nah, ini kelezatan atau hakikat kelezatan yang dirasakan oleh seseorang dengan hartanya, dengan kekayaannya. Wa amma hala dawamihi fa imma an tadhhaba tilka al-ladzah wa imma an tanqusa. Adapun pada keadaan berjalannya sesuatu yang telah dia raih tersebut, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya yang pertama adalah akan hilang dari dirinya kelezatan tersebut, sudah tidak bisa dia rasakan kenikmatan ketika merasakan apa yang telah dia beli. Dengan berjalannya waktu akan muncul kebosanan. Dengan berjalannya waktu akan timbul pada dirinya kejenuhan, ketidaktertarikan terhadap apa yang telah dia rasakan tersebut, apa yang telah dia dapatkan tersebut. Sehingga kelezatannya akan hilang. Padahal dia telah mengeluarkan sekian banyak dari harta. Padahal dia telah menghabiskan sekian banyak dari jumlah kekayaannya. Inilah hakikat ad-dunya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kama sali ghaithin a'jabal kufaru nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra. Hakikat dari kenikmatan dunia. Allah Azza wa Jalla sebutkan. Kama sali ghaithin a'jabal kufara nabatuh. Seperti halnya air hujan yang Allah turunkan, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh dengan air hujan tersebut akan mengagumkan mereka para petani. Akan merasa sejuk mereka ketika melihat yang mereka pelihara dari bibit, dari kecil, dari benih, bisa tumbuh, mengeluarkan buah, bahagia dia, bangga dia, senang dia. Namun Allah sebutkan tatkala tanaman tersebut mengering, tatkala mulai berlahan tanaman tersebut menguning, sehingga kelezatan-kelezatan tersebut akan berakhir, akan sirna. Itulah hakikat dari dunia. Berbeda halnya dengan akhirat. Karena itulah sering disebutkan dalam Al-Quran, anjuran agar setiap muslim mengedepankan akhiratnya dibandingkan dunianya. Sehingga keadaan yang pertama yang disebutkan tadi, kemungkinan yang pertama akan hilang darinya kelezatan yang dia rasakan. Sehingga percuma, ya kan, sudah menghabiskan sekian banyak harta, sekalinya kelezatan yang dia rasakan mungkin hanya sekitar sebulan, dua bulan, tiga bulan, setelah hanya jenuh, bosan. Nah, wa imma antang kuso, ataukah keadaan yang kedua, kelezatan tersebut akan mulai berkurang. Tidak lagi merasakan betapa nikmatnya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia, dari harta. Nah, akan berkurang. Wa yadullu alaihi anna at-taba'a yabqa taliban li ghinan akhar harisan alaihi, menunjukkan atas hal yang tadi disebutkan, bahwasanya tabiat seseorang, yang namanya tabiat seseorang itu akan muncul kecenderungan, keinginan untuk dia bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Harison alaih, dia bersemangat agar dia juga bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Hakikat dari tabiat seseorang demikian. Nah, sehingga tidak ada rasa puasnya. Mungkin pada satu waktu dia mengungguli kawan-kawannya. Dia adalah seorang yang terdepan di dalam mendapatkan bagian dari dunia tersebut. Yang lain kalah. Nah, namun satu waktu ketika yang lain juga mendapatkan mungkin yang lebih baru, mungkin yang lebih bagus dari dirinya, muncul keinginan agar dia juga bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sehingga muncul kejenuhan, ketidakpuasan atas apa yang dia miliki sebelumnya. Fahuwa yuhawilu tahsila ziyadati daiman fi faqrin mustamirin ghairi muntaqadin. Sehingga keadaan yang demikian, kalau tabiat seorang itu seperti yang tadi disebutkan, tabiatnya manusia memiliki rasa tamak untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain berupa kekayaan, bersemangat untuk mengupayakan itu menjadi miliknya, maka fahuwa yuhawilu, dia akan berupaya tahsila ziyadati, untuk bagaimana caranya dia mendapatkan sesuatu yang lebih, mendapatkan tambahan yang lainnya. Demikian dia hakikatnya terus menerus berada pada fakrin mustamirin, kefakiran yang terus menerus, ghairi muntaqadin, dan tidak ada akhirnya. Sebelum dia menikah, dia berupaya bagaimana caranya dia punya pekerjaan. Setelah dia punya pekerjaan, dia iri ternyata kawannya lebih banyak penghasilannya dibandingkan dirinya. Dia berupaya untuk meraih yang lebih darinya. Terus demikian. Walaupun hakikatnya dia adalah seorang yang merasakan kelezatan, namun melihat faktor tabiat manusia yang tadi kita sebutkan, hatinya senantiasa tersakiti, muncul kecenderungan dari dirinya untuk menambah belum dia raih, yang belum dia dapatkan. Sehingga senantiasa terbayangi di hadapannya kefakiran, keinginan untuk meraih sesuatu yang lain. Inilah hakikat dari dunia. Walau malaka khazainal ardi, kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, walaupun dia telah memiliki seluruh dari bendahara-bendahara dunia, walaupun dia memiliki harta sekian banyak dari dunia ini, memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini, memiliki itu, sekian banyak dari harta-harta dunia, hakikatnya hatinya seperti yang tadi disebutkan, merasa resah, merasa puas, merasa tidak cukup, merasa masih kurang, karena melihat ternyata ada orang lain yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Subhanallah. Nah. faqruhu wa talabuhu wa hirsuhu baqin alaihi, sehingga kefakiran, kemiskinan, demikian pula keinginan dirinya untuk terus mencari dunia dan bersemangat bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan dunia, itu senantiasa akan terus ada padanya. Seberapa banyak harta yang dia miliki, keadaannya terus demikian. Merasa fakir, belum puas, belum merasa cukup, dan seterusnya, dan seterusnya. Fa innahu ahadul manhumainil ladzaini la yashba'an. Maka dia termasuk dari salah satu dari dua manhumaini, dua orang yang memiliki rasa lapar, sehingga dia memiliki rasa rakus untuk menyantap satu makanan. Alladzaini la yashba'an, namun sebanyak apapun makanan yang masuk ke perutnya, dia tidak merasakan kenyang. Wal'iyazubillah. Masih ada lagi menu yang lebih lezat. Ngiler dia makan. Ada lagi menu yang lebih nikmat. Ingin dia beli. Muncul lagi penjual yang lainnya yang lebih teras variasinya. Ingin dia terus demikian. Man humani la yashba'an. Belum mengisyaratkan pada kalimat tersebut hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man humani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu malin. Ada dua kriteria manusia yang dia memiliki rasa lapar yang sangat, namun ketika diisi dengan sesuatu dia tidak merasakan kenyang di perutnya. Terus rasa rakus. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibu ilmin, orang yang mencari ilmu. Semakin dia belajar, semakin merasa dia bukan sebagai seorang yang alim. Merasa kalau semisal ilmunya itu hanya sedikit saja. Sehingga banyak kita jumpai para masyayikh kita, mereka mengatakan sesungguhnya saya hanya talibul ilm, seorang talibul ilm. Sebagian mengatakan tuwailibul ilm, seorang penuntut ilmu yang kecil-kecilan. Bukan mengatakan dirinya sebagai seorang yang alim, seorang yang faqih, dan yang semisalnya. Walaupun tingginya dan faqihnya dirinya di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, namun merasa dia belum mendapatkan seluruh dari ilmu tersebut, sehingga dia berupaya untuk menambah dan menambah. Ini yang pertama, dan ini tentu yang terpuji. Seiring dengan sekian banyak fadilah keutamaan seseorang mempelajari ilmu, semakin dalam ilmunya maka semakin afdhal dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan semangatnya dirinya untuk mendapatkan al-ilm, baik mendengarkan ilmu, menghadiri majalisul ilm, mengeluarkan biaya bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan ilmu tersebut, ini semuanya adalah ladang pahala kebaikan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini yang tercela adalah wa talibu malin, seorang yang talibu malin, mengejar harta, mencari dunia. Semakin dicari dunia tersebut itu sekalinya semakin jauh darinya. Semakin dia mengejar sekalinya dunia tersebut, semakin menampakkan perhiasannya dan berupaya untuk mundur menjauhinya. Terus demikian. Sehingga orang ini senantiasa merasakan kekurangan, belum cukup, belum merasakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Wal'iyazubillah. Dan itulah sekian banyak hadis melarang seorang muslim untuk memiliki al-hirsus syadid, semangat yang berlebih-lebihan di dalam mengejar kehidupan dunia. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tayyib, kemudian disebutkan oleh beliau pada kalimat yang setelahnya, fahuwa la yufariquhu alamul hirsi wattalabi. Maka hakikat orang yang seperti yang tidak bisa terpisah dari rasa sakit yang diakibatkan oleh dirinya tatkala bersemangat mengejar dunia dan mencari dunia. Sakit hatinya. Karena dia tersakiti ketika melihat orang lain jauh lebih nikmat darinya. Merasa belum puas, ada yang menandinginya. Kesedihan menghantuinya. Rasa sakit disebabkan karena keletihan. Dia menguras tenaga, menguras keringat, menghabiskan waktunya untuk mencari dunia. Namun hakikatnya ketika dia mendapatkan sesuatu tersebut, masih ada dunia yang lain yang belum dia rasakan. Hakikat orang yang seperti ini sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. La ahabba ay yakuna lahu wadiyani. Kalau semisal Ibni Adam tersebut memiliki satu bukit berupa emas. Bayangkan, bukan sekilo dua kilo. Bukan seratus kilo, satu bukit, satu lembah berupa emas. Menunjukkan berkintal-kintal ya kan, bertonton banyaknya. Menunjukkan dia adalah seorang yang paling kaya. Kalau sudah memiliki satu bukit berupa emas. Merasa paling kaya dia. Apa saja dia merasa mampu untuk mewujudkannya. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, la ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia akan menginginkan untuk mendapatkan lembah yang kedua. Bukit yang kedua yang berisikan emas. Masih belum cukup dari bukit yang pertama yang berisikan emas, sehingga dia berupaya bagaimana caranya agar itu bisa bertambah. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan memiliki dua lembah emas. Labtagha ayyakuna bainahuma thalitha. Dia akan berupaya untuk memiliki yang ketiga. Subhanallah. Kalau orang dia memeras keringatnya saja dari baligh sampai dengan dia wafat, mungkin belum bisa mengumpulkan satu bukit berupa emas, ya kan? Kalau di zaman sekarang ini membutuhkan harta yang tidak sedikit. Nah, bahkan kalau semisal seorang yang kaya mengumpulkan semua hartanya, mungkin tidak sampai setinggi bukit. Kalaupun ada hanya segelintir saja. Nah, itu sudah dia curahkan sekian waktunya, dia habiskan sekian masa-masa mudanya, demikian pula masa-masa yang setelahnya untuk bisa mengumpulkan satu lembah dari emas tersebut. Terus bagaimana kalau semisal dia mendapatkan dua bukit emas? Kalau semisal dia mendapatkan tiga bukit emas, menunjukkan dia habiskan seluruh umurnya untuk mendapatkan dunia tersebut. Wal'iyazubillah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri hadis ini dengan lafaz, wa la yamli'a jawfa ibni adama illa turab wa yatubullahu ala man taba. Dan tidaklah ada yang bisa menutupi mulut seorang ibni Adam kecuali tanah. Artinya adalah tidak ada yang bisa menghentikan semangatnya untuk mengumpulkan emas, mengumpulkan harta kecuali kematian. Ketika dia dimasukkan ke liang lahat dan itu dijadikan sebagai kuburannya, tanah sudah menguburnya. Wa yatubullahu ala man taba. Dan Rasul mengakhiri hadisnya dengan lafaz, dan Allah azza wa jalla menerima tobat bagi siapa yang bertobat kepada Allah azza wa jalla. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, makna wa yatubullahu ala man taba artinya alal hirsil madmum, dari semangat yang tercela yang tadi disebutkan, merasa tidak puas, tidak cukup dari harta sehingga mengejar yang lainnya, demikian seterusnya. Nah, sehingga belum menyebutkan orang yang seperti ini, la yufariquhu alamul hirsi wal talab, tidak akan bisa terpisah dengan rasa sakit yang disebabkan karena semangat dirinya mengejar dunia dan mencari dunia. Ini keadaan ahli dunia demikian. Wa hadza bi khilafi ghaniyil ilmi wal iman. Ini sangat jauh berbeda dengan seorang yang kaya ilmunya dan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari kalangan para ulama, pendahulu mereka dari kalangan al-anbiya wal mursalun, mereka kaya dengan iman, kaya dengan ilmu. Naam. Fa inna ladzatahu fi hali baqaihi mithluha fi hali tajaddudihi bal azyadu. Naam. Karena sesungguhnya kelezatan yang dia rasakan fi hali baqaihi, pada keadaan kekekalan kelezatan yang dia rasakan tersebut, mithlu fi hali tajaddudihi, sama persis ketika sesuatu itu menjadi baru. Artinya tidak merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh ahli dunia. Ilmu yang dia dapatkan, yang sebelumnya dia dapatkan, dia bahagia. Nah, dengan kebahagiaan yang tidak akan bisa menafikan kebahagiaan yang dia rasakan ketika ada ilmu lain yang dia dapatkan. Kebahagiaan yang berbeda, ma'asyarul ikhwah. Bahagia dia ketika Allah Azza wa Jalla membukakan dirinya, memahami satu hadis. Muncul lagi pemahaman yang lainnya dari hadis yang lainnya. Nah, ini kelezatan yang tidak bisa saling mengurangi antara satu dengan yang lain. Tidak ada usangnya. Tidak ada expire-nya. Nah, ini sudah belajar durusul lughah tamat jilid 1, apa dikatakan expire? Tidak. Bangga dia, senang dia. Bahkan ilmu tersebut bisa menyebabkan akhirnya dia bisa mendapatkan ilmu yang lainnya. Muncul lagi rasa gembiranya. Muncul lagi rasa bahagianya. Tanpa mengurangi rasa bahagia yang dia rasakan dari ilmu yang sebelumnya. Inilah kayanya. Karena ilmu dan iman. Bal azi azjadu, bahkan kegembiraan tersebut akan terus bertambah. Tidak akan berkurang. Terus bahagia dia. Nah. Wa sahibuha wa in kana la yuzalu taliban lil mazid harisan alayh fa talabuhu wa hirsuhu mustashabun li ladzatil hasil wa ladzatil marjuwil matlub wa ladzatit talabi wa ibtihajihi wa farhihi bihi. Bahkan kelezatan yang dirasakan oleh seorang yang kaya akan ilmunya dan imannya terus bertambah. Dan orangnya yang memiliki iman, memiliki ilmu, wa in kana la yazalu taliban, walaupun dia terus berupaya untuk menambah, bahkan bersemangat untuk bagaimana caranya ilmunya tersebut akan bertambah. Dia jaga ilmunya, dia berupaya untuk menambahnya, mempelajari ilmu yang lain, membahas pembahasan yang lainnya. Fa talabu wa hirsuhu, maka ketika dia mencari ilmu yang lain, bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang lainnya, mustashabun lilladzatil hasil, dia masih ditemani oleh kelezatan yang dihasilkan pada kelezatan yang sebelumnya. Masih ditemani dia dari kelezatan yang dia rasakan ketika mendapatkan ilmu sebelumnya. Tidak berkurang. Bahkan ditemani dengan kelezatan yang dia harapkan dari ilmu yang dia sedang mempelajarinya, yang sedang dia cari. Ketika seorang dia menghadiri majalisul ilm, bukan dunia yang dia harapkan, bukan ketenaran yang dia inginkan. Oh, dikatakan dia si fulan seorang yang rajin ta'lim dan yang semisalnya, tidak. Tapi duduknya seseorang di majalisul ilm mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, muncul harapan dari dirinya mendapatkan sekian banyak fadail, keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan dinaungi dengan rahmat, ghasyyathumur rahmah wa hafathumul malaikah, para malaikat akan menaungi mereka, mereka akan dikelilingi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. wa zakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi makhluk yang berada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Keutamaan yang besar. Sehingga seorang ketika dia mencari ilmu, ketika dia mencari ilmu diiringi dengan kelezatan dari apa yang dia raih dari kelezatan yang sebelumnya ketika mendapatkan ilmu, dan kelezatan yang masih diharapkan dari apa yang dicarinya. Walazzati talab, dan kelezatan ketika dia mencari ilmu. Wabtihaji, bahagia dia. Wafarhihi, senang dia. Merasa tidak sia-sia dia korbankan waktunya. Merasa tidak sia-sia dia belanjakan hartanya untuk menghadiri majalisul ilm, untuk mendapatkan ilmu. Karena di balik itu seluruhnya tersirat senyum kebahagiaan dari seorang muslim, disebabkan karena adanya harapan akan rahmat dan fadilah yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada pada dirinya rasa sakit, rasa ketidakpuasan, rasa tidak cukup fakir, sebagaimana yang dirasa oleh orang-orang yang mencari dunia. Talibul ilm dengan talib ad-dunya. Orang yang mencari ilmu dengan orang yang mencari dunia, mengejar dunia. Ini sisi ke-31 yang beliau uraikan. Nampak jelas dengan sisi ini saja perbedaan yang demikian jauh antara ilmu dengan dunia. Wasani wasalathun, sisi yang ke-32. Beliau alaihi rahmatullah menyebutkan anna ghinal mal yastad'il in'ama 'alan nasi wal ihsana ilaihim. Sesungguhnya kayanya seseorang karena harta memberikan konsekuensi baginya untuk dia juga harus memberikan nikmat itu untuk manusia dan berbuat baik kepada mereka. Itu termasuk konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan antara harta dengan perkara kebaikan yang berhubungan dengan harta yang dia keluarkan membantu saudaranya, membantu orang lain. Fasahibuhu imma ayusadda ala nafsihi hadzal bab, sehingga orang yang memiliki kekayaan harta ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tertutup dari dirinya pintu ini. Dijumpai dia seorang yang bakhil, tidak mau berinfak padahal dia kaya. Tidak mau mengeluarkan hartanya padahal dia seorang yang cukup, bahkan lebih cukup dibandingkan saudara-saudaranya yang lainnya. Subhanallah. Nah, ini keadaan yang pertama. Dia menutup dari dirinya pintu untuk bersedekah, berbuat baik kepada manusia. Wa imma ayaftahu alaih, ataukah pintu tersebut terbuka atasnya. Adapun orang yang pertama, fa in saddahu, kalau semisal dia menutup pintu berderma ini dari dirinya, ishtahara indan nasi bil bu'di minal khairi wan naf', akan tersebar di tengah masyarakat, di tengah manusia, di tengah kaumnya bahwasanya si fulan adalah seorang yang sangat jauh dari kebaikan dan manfaat. Si fulan jauh dari kebaikan, tidak mau membantu saudaranya. Nah, tidak memberikan manfaat untuk orang lain, hanya memberikan manfaat untuk dirinya saja. Berbagai macam celaan-celaan, kritikan manusia akan tertuju kepadanya. Ini sebagai konsekuensi kelaziman, apa dia melakukannya ataukah tidak. Nah, fa'abghaduhu wa dhammuhu wa ihtaqaruhu, manusia akan membencinya, akan mencelanya, akan merendahkan dirinya. Subhanallah. Dan ini yang terjadi. Nah, baik muslimnya, bahkan yang kafirnya, yang fajirnya juga demikian. Nah, ketika mengetahui ada orang lain yang di atasnya, kemudian terkenal dia sebagai seorang yang bakhil, maka yang mengenalnya akan mencelanya, akan merendahkannya, dikatakan seorang yang tidak bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Nah, padahal sekian banyak fadilah, keutamaan berinfak, tak sedikit hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi seorang Muslim untuk mengerjakannya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam salah satu risalahnya, fadilah keutamaan sedekah tersebut tidak hanya dirasakan oleh seorang mukmin, bal min fajir, bahkan dari seorang yang fajir. Kalau semisal dia bersedekah, akan merasakan manfaat dari sedekahnya. Nah, bila seorang yang fajir saja demikian, apalagi seorang yang muslim, mukmin, tentu fadilahnya akan lebih besar diraih oleh dirinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kriteria yang pertama, seorang yang menutup dari dirinya pintu untuk berderma, pintu untuk memberikan harta kepada orang lain, membantu orang lain, akan menyebabkan manusia membencinya, mencelanya, merendahkannya. Fa kullu man kana baghidan 'indan nas haqiran ladaihim kana wusulul afati wal madarrati ilaihi asra'a minan nari fil hatabil yabis. Maka siapa saja keadaan orang yang dibenci oleh manusia, direndahkan oleh mereka, maka tersampaikannya al-afati wal-madarat, kejelekan-kejelekan, kemadaratan-kemadaratan kepadanya yang berhubungan dengan hartanya, yang berhubungan dengan kekayaannya, lebih cepat dibandingkan merambatnya api di al-hatabil yabis, kayu yang kering. Kalau antum bakar kayu, dalam keadaan kayu tersebut kering, maka kita akan melihat api tersebut akan dengan cepat melahap seluruh permukaan dari kayu tersebut. Nah, ini disebutkan oleh beliau bahwasanya kemadharatan, kejelekan yang akan menimpanya nantinya lebih cepat dibandingkan merambatnya api melalap kayu yang kering tersebut. Wa minas saili fi munhadarihi, dan dari derasnya air yang mengalir dari sumbernya. Kalau air itu meluap, maka air tersebut akan turun dengan cepat ke arah bawah dari air tersebut. Dengan cepat dia. Nah, ini turunnya air dari atas ke bawah sampai ke permukaannya itu ternyata tidak kalah cepat dibandingkan cepatnya tersampainya kejelekan dan kemadharatan pada dirinya. Wal'iyazubillah. Wa idza 'arafa min al-khalqi annahum yamqutunahu wa yubghidunahu la yuqimuna lahu waznan ta'allama qalbuhu. Melihat dari sisi yang lainnya pula, kalau semisal orang ini mengetahui manusia menyakitinya, merendahkannya, tidak menganggapnya sebagai seorang yang mulia, ta'allama qalbuhu, hatinya akan merasa sakit, ghayatat ta'allumi, dengan rasa sakit yang demikian sangat. Datang ke sana dibenci, datang ke sini dicibir, keberadaannya digunjingkan oleh orang lain, bahkan tidurnya dirinya tak luput dari celaan dan gunjingan orang yang ada di sekitarnya. Subhanallah, akan tersakiti hatinya. Wa uhdiral humuma wal ghumuma wal ahzan, sehingga yang terhadirkan di hadapannya adalah rasa sedih, rasa gundah, rasa galau, sedih hatinya walaupun sekian banyak kekayaan berkelimpangan di sekitarnya, tak luput dari rasa sedih yang tadi dirasakan oleh dirinya, disebabkan karena tertutup dari dirinya pintu kebaikan tersebut. Ini yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua, kata beliau, wa in fataha babal ihsani wal ata. Kalau orang yang punya harta, Allah bukakan pada dirinya pintu untuk bisa berbuat baik dan memberikan hartanya ke orang lain, fa innahu ayumkinuhu isalul khairi wal ihsani ila kulli ahadin. Maka tidak mungkin baginya untuk dia bisa memberikan semua kebaikan dan kebaikan yang bisa dia berikan kepada siapapun orang yang ada di sekitarnya. Tidak bisa dia berikan kepada si fulan, Yang lainnya minta. Dia berikan lagi kepada yang minta, yang lainnya minta. Sehingga kesempatan dia berbuat baik itu terbatas. Hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, iya kan? Jarang kita jumpai seorang yang paling kaya sekalipun dia bisa memberikan kebaikan ke seluruh ahli dunia. Yang fukara, bahkan seluruh masyarakatnya saja tidak. Hanya segelintir, sebahagian saja. Sesuai dengan kemampuan yang dia miliki dari kekayaan tersebut. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Fala budda min isalihi ilal ba'd, sehingga dia harus memberikan apa yang dia miliki tersebut ke sebahagian saja, tidak secara keseluruhan. Wa imsakihi anil ba'd, memberikan konsekuensi dia harus menahan apa yang dia miliki tersebut untuk dia berikan ke orang lain. Oh afan, bulan ini saya sudah berinfak kepada si fulan. Oh enggak bisa lagi saya berinfak, terbatas kemampuan saya. Nah, kalaupun dipaksakan paling bisa hanya satu orang saja, dua orang saja. Tidak bisa semuanya saya berikan. Nah, ini keadaan kenyataannya demikian. Wa hadza yaftahu alaihi babal adawa, sehingga menyebabkan dengan keterbatasan tersebut akan terbuka pada dirinya pintu permusuhan. Al mudhammah, yang berisikan celaan, minal mahrumi wal marhum, dari orang yang tidak mendapatkan harta yang dia miliki, wal marhum, dan bahkan dari orang yang dia sayangi. Nah, tak luput pula dari kebencian orang yang ada di sekitarnya. Orang yang tidak mendapatkan apa yang dia berikan akan merasakan pada dirinya kebencian kepadanya. Oh si fulan bukan seorang yang adil. Oh si fulan mulai pilih kasih, yang dia berikan hanya si fulan saja, saya tidak. Tak luput dari celaan. Bahkan orang yang disayangi juga demikian, akan menghujat dirinya. Wa amal mahrum, adapun seorang yang tidak mendapatkan kekayaannya, dia akan mengatakan kaifa jada ala ghairi wa bakhila alayya. Bagaimana bisa dia memberi orang selainku sementara kepada saya dia bakhil. Nah, wa amal marhum, adapun orang yang disayanginya, fa innahu yataladzatu wa yafrahu bima hasala lahu minal khairi wan naf'. Tentu dia akan merasakan kelezatan, kegembiraan apa yang dia rasakan dari kebaikan dan manfaat darinya. Fa yabqa tami'an mustashrafan li nadhirihi 'ala ad-dawam, sehingga orang yang seperti ini berkeinginan dan berharap untuk mendapatkan yang selainnya dan bersifat kontinu, terus menerus dia yang mendapatkan. Saya dekat dengannya kok enggak dikasih ya. Nah, saya sekian banyak membantu urusannya, ternyata dia berikan kepada si fulan, tidak diberikan kepada saya. Yang dia sayangi juga demikian membencinya, yang tidak dia beri juga sama membencinya. Subhanallah. Terus apa yang harus dilakukan, ha? Dia beri salah, ya kan? Akan memuncul kegaduhan, keirian dari yang lain. Tidak dia beri juga salah. Akan sekian banyak celaan manusia untuknya. Nah, ini keadaan seorang yang berharta demikian. Maka dari itu konsekuensi kaya itu berat. Konsekuensi seorang kaya dengan harta itu berat. Nah, sedikit sekali di antara manusia yang selamat dari fitnah-fitnah harta. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, kefakiran bukan yang paling aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha an tuftaha alaikum dunya." Namun yang saya khawatirkan bila mana pintu dunia tersebut dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga menyebabkan berlomba-lombanya seseorang dan terjadilah kegaduhan di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa dari penjelasan yang beliau sebutkan. Adapun kelengkapan penjelasan yang lainnya insyaallah kita akan bacakan pada kesempatan yang berikutnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.